Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin as-sabirin wal mubadzilina li awqatihim li'ata'il juhdi minna li ziyadatil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad alladzi 'allamana 'ulumasy syari'ah wa 'ulumaddin linakuna minas salimin wal muti'in wan najihina ila yaumiddin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara ngaji hikam niki. Ayo ngaji alon-alon Pak nggih. Mari setiap kalimat yang disampaikan oleh Kiai Musonif yang mengarang kitab hikam niki kita cermati dengan sebaik-baiknya, sehingga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul mendapatkan ridho saking ngarsani Gusti Allah, tanpa ada rasa sedikit pun ingin melakukan ilmunya. Kitab hikam sing penak-penak tok, sing ndak enak ndak dilakoni aja. Nggih. Nglakoni kitab niku nek iso, tapi nggih nek iso ya kita lakukan semuanya, kita amalkan semuanya. 100% lah lek iso. Tapi lek ndak iso ya mungkin minimal, minimal itu di atas 50%. Kula ambek panjenengan kudu mengamal, berbuat baik, beramal baik itu kira-kira 60% ke atas. Monggo kita lanjutaken pengawasan kitab hikam sing sakniki tutup datang nomor 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La ni'ayata lima dhammika an arja'aka ilaika. La nihayata oraono katok iku maujud lima dhammika kangge piro-piro cacian siro, kangge piro-piro sifat celah siro, sifat cacati siro. In arja'aka lamono mbalekaken sapa Allah ka ing siro ilaika maring awak siro. Iki kula ambek sampean monggo ngati-ngati sing temenan. Ai wakala tegesi masraken sapa Allah ka ing sira ila nafsika maring awak sira. Li ana krana sak temene nafsika iku majbulatun kang den wati ala syarri ing atase kaelekan. Ai lam yu'in ka tegesi ora nulungi sapa Allah ka ing sira alaiha ing atase nafsika. Dawone ke musonib lan ya ayata lima dhammika in arja'aka ilaika. Boten wonten katok-katoke cacatane wong nang sampean. Nek Gusti Allah menyerahkan diri sampean dateng kula, sampean sedoyo. Artinya, kalau kita tidak mendapat pertolongan dan lindungan saking Gusti Allah, nuwun sewu, maka akan banyak sekali orang nyacataken kula kali sampean. Banyak sekali orang sing nyacat, nyelek-nyelek no kula mbek sampean. Napa kok ngoten? Nggih. Li annaha majbulatun ala syari. Krono sakjane watek kula mbek sampean iki seneng barang elek. Wis nyetenae sampean angen-angen. Aja dijawab pertanyaan kula niki. Enggak usah dijawab dan jawabannya sudah tahu. Sakniki sak kampung ana pengajian karo orkesan. Sampean delok wis, ramian endi niku? Mboten tok mawon, Bu. Cedek panggenane ana pengajian karo orkesan. Jelas jawabannya lebih banyak sing orkesan. Napa kok ngoten? Itu adalah wataknya manusia yang asli dan tidak mendapatkan fadl dan hidayah saking Gusti Allah. Sak donya niki, sak donya wong sing kuat ngempet amarah mboten ngamukan. Karo sing ngamukan, niku akeh sing ngamukan. Sak donya niki wong sing apik ambek sing elek, akeh sing elek. Nek dalan-dalan niku emas sing regane sak gram niku 250 ambek wedi akehan pundi, akehan wedi. Ini adalah sebuah ibarat. Manungsa niku seneng dateng barang elek. aslinya manusia itu ingin hebat, ingin bebas. Kawin, tak kepingin menungso niku gaya apa rabi. Rabi mangan wong wedok siji-siji tok ja. Lek wis suwe mblenger, niku ateke menungso. Kalau tidak mendapatkan hidayah dan inayah saking Gusti Allah nggih pun ngoten niku ja. Senengane kepingin bebas. Nun sewu niki ndak ada tendensi kula nyinggung panjenengan mboten. Keasliannya li annaha majbulatun bisyari. Menungso niku dikai watak kali watak elek. Elek menungso niku. Ana tanggane enak loro ati, wis pantes jenenge menungso. Ana wong enak awake pegel, pantes karena dia manusia. Manusia itu selalu diberi watak dengan watak sing elek nang Gusti Allah. Elek kabeh watake menungso niku, kecuali mendapat hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Mila dipunantarkan la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan ada, jare Kanjeng Nabi ini, seorang pun yang dapat masuk datang swargane Gusti Allah dengan mengandalkan amalnya. Lho nya. Napa kok ngoten? Karena amalnya manusia itu aslinya jelek. Manusia menungso niku sembayang, asline elek. Elek ya napa? Elek ede ini ku sembayang mek kepingin mlebu nang swarga. Elek ede ini ku sembayang krana wedi nang neraka. Dhe'e mboten selingkuh ya krana ingin wedi nang neraka. Jadi aslinya manusia itu dengan amalnya tidak bisa masuk swarga. Sampeyan delok pun, di ati kula mbek atine sampeyan. Adakah orang yang mau memikirkan orang lain? Tidak ada. Orang itu pasti akan memikirkan sesuatu yang lebih mementingkan pribadinya sendiri. Wong asmara, wong cinta-cintaan, lanang karo wedok. Rata-rata wong lanang niku mek kepingin nili itu. Mari nili keindahan tubuhnya. Mari cup-cup-cup-cup-cup-cup. Wah, itu asli menungso. Illa ayat wala anta ya Rasulullah. Panjenengan apa nggih ngoten? Wala ana. Masih aku yang ndak iso. Illa ayata ghamadani Allah bi rahmatim minhu, kecuali aku iki oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah atine dibuka. Lek wis oleh rahmat atine dibuka, maka kelakuane api. Kelakuane bagus. Baguse kelakuaniku krana oleh rahmat saking Gusti Allah yang menghendaki kita untuk beramal soleh. Menghendaki kula mek sampean beramal baik. Wis sampean delok wis. Sampean sembahyang hajat, sembahyang tahajud sewengi pet mulai jam 12 sampai subuh. Sampean banding, senengan endi sembahyang sewengi pet ambek main sekak, dikei wedang kopi, disandingi rokok, sampean banding. Ndak usah dijawab. Pertanyaane wonten nek sampean dhewe niku. Lho iku asli watake manungsa. Lek kongkon sembahyang abot, kongkon wiritan abot. Tapi lek kongkon main sekak, main krambol, domino, seneng. Napa? Li anna nafsa majbulatun bisyari. Menungso niku diwatek kelawan watek sing elek. Kecuali oleh rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Dadi menungso niku apik hanya krana rahmate Gusti Allah. Ojo sampe kula ambek sampean iki nang Allah didadekno wong yang dipasrahi dirinya sendiri, maka akan hancur total. Nggih, lek sampe dijur, lek sampe diserano awakku lek sampe nang Allah, wah, habis riwayatnya wis tek blas. Ndak diopo-opo kula mek sampean. Tapi lek kula mek sampean ngerobo nang Gusti Allah, maka Allah yang akan merawat diri kita. Allah yang akan memenuhi dan mengupeng menjaga diri kita dengan rahmat dan inayahnya. Insyaallah kula mek sampean bakal dadi wong apik. Mboten to. Sampai sampe seliru jalan adun tek cak entek-entek. Pun, wis aja metuwek-metuwek. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khalla mongko ari kalane ngeculaken Allahu sapa Allah bainaka ing dalam antaraning sira wa bainahalan ing dalam antaraning nafsi ai lam yu'in kata kese ora nulungi sapa Allah kae sira alaya ing ngatasine nafsi walam yuhakim lan orang ngukuhaken sapa Allah kaing sira fiha ing dalem nafsi ghalabat mongko ngalahaken apa nafsi kaing sira wa tahakamat lan dadi kukuh apa nafsi fika ing dalem sira fatuki akamo ko nyebabaken mongko nibaaken apa nafsi kaing sira fi anwa il qaba'ihi ing dalem pira-pira warnane piro-piro barang kang olo. Hatta layapko. Enggo ora fi akmalika en dalem. Piro-piro aman siro opoma barang. Yustahsanu kang den anggap bagus opoma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati. Wa idza khallallahu bainaka wa bainaha. Nek jero kula ambek sampeyan iki ana jenenge nafsu. Iki sing jare mang awake lho. Di tubuh kita ini ada yang namanya nafsu. Kalau Allah membiarkan nafsu itu merajalela di dalam tubuh kita, nafsu ini akan menguasai diri kita. Walam yuhakimka fiha, dan Allah tidak memberi kekuatan sampean untuk melawan nafsu ini dewi. Ghalabatka, kalah sampean karo nafsu ja. Nggih, andai kata Allah tidak menguatkan akali sampean, tak membantu dengan hidayat, tidak membantu dengan rahmatullah untuk menghadapi perangan, untuk berperang menghadapi nafsu, kalah sampean karo nafsu. Nafsu niku innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu akan selalu memerintahkan kepada diri kita untuk melakukan beberapa perbuatan yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali kalau ada rahmat yang membantu diri kita, maka kita akan bisa menang dengan nafsu. Lenda ana ana rahmat saking Gusti Allah dak kira menang. Bahaya-bahaya engge saestu. Acur. Tapi kalau kita dibantu dengan rahmat saking Gusti Allah, wah. Pun. Akan nafsu akan lemah. Tapi kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak dikuatkan dengan rahmatnya Allah, kita akan kalah dengan nafsu. Jelas itu. Wis sampean delok wis kehidupan kita sehari-hari. Senengan endi nang barang elek ambek barang apik? Tenawan. Senengan endi bebas karo terkekang? Yo senengan bebas. Senengan endi dipaitu karo maitu? Senengan maitu. Niku menungso. Tidak mungkin manusia akan lepas dari itu semuanya. Wong seneng-senengan karo bojone dhewe ambek selingkuh, senengan endi? Sampeyan seneng karo wong lanang liya selingkuh. Nek wong wedok, lek wong lanang seneng karo wong wedok liya selingkuh, artine duduk bojone. Dibanding karo seneng nang bojone, senengan endi? Jawabane ndak usah dijawab, Cak. Sampeyan wis weruh kabeh. Ini menandakan bahwasanya nafsu di dalam tubuh kita sangat dominan. Dominan itu lek bahasa itu yang Madura, bahasa itu yang Jawa, kuat. Temen kuat nafsu niku. Tang turu sobono azan, omahe nek pinggir langgar, azan muni. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampeyan delok nek nafsu niku. Akan disenengi karo pegele. Jelas akan pegele. Akan nafsu ni. Akan ngamuk ni. Tak kira akan bungai. Ini lo tandanya. Bahwa di dalam tubuh kita ini nafsu sangat berkuasa. Jadi ojo gawo leo noong elek ni ojo gawo. Panjeni rahmatnya Allah itu tidak diobral dengan murah. Noong lakoni maksiat sama ojo gawo. Rahmat Allah itu dijual dengan mahal. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam menuangkan perjuangannya untuk menegakkan agama Islam hanya karena rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku. Apa maning kula ambek sampeyan ya? Ya. Sing kepengin ngandani amar makruf karo nang bojo, nang anak, nang tangga-tangga iring. Kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil kita akan berhasil. Wong Kanjeng Nabi mawon fabima rahmatin minallah sampean. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat dari Allah lah manusia Kanjeng Nabi itu bisa berbuat halus kepada orang. Kanjeng Nabi niku nemen sabare. Kanjeng Nabi niku nemen telateni. Ndak gampang murang-muring. Lah gampang ngilok no wong. Ndak gampang nyalah no wong. Kecuali krono onok perintah saking Gusti Allah. Jadi nun sewu kula sangat tidak percaya oleh onok karikatur di internet. Itu menggambarkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kepalanya ada bomnya. Kula tidak percaya niku. Wong di Quran wonten fabima rahmatim minallahi lintalahu. Lek sampean percaya nang internet, percayaan di sampean nabi nang Al-Quran. Saya tanya kepada bapak-bapak saat ini. Di bundi wonten tiang mampu memperjuangkan agama dengan keberhasilan total hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau bukan karena kelemesan Kanjeng Nabi. duduk krono kelunturan Kanjeng Nabi, lentur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini lemah lembut orangnya, lentur. Tapi begitu juga ketika Kanjeng Nabi marah sampean, masya Allah, lam yakum ahadun liha ghadabi. Maka tidak akan ada orang yang berani berdiri untuk menatap wajahnya Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi itu marah. Lu Kanjeng Nabi ini lho, walau kun tafadhon ghalidhon, kok kon iku kasar Muhammad nang wong, kon iku kereng nang wong. Lam faddu min haulik, maka orang akan berpaling dari kamu. Lu sing dadekno Kanjeng Nabi niku ajer, kepethuk wong guyu, kepethuk wong mesem, ono wong salah Kanjeng Nabi tak gampang murang-muring. Kanjeng Nabi telaten ngurmati wong, terus berjuang nang agama Islam. Sing dadekno telaten kabeh ngoten niku rahmate Gusti Allah. Kula ambek sampean dadi orang berhasil murni hanya karena rahmat minallah. Melbu swarga murni rahmat saking Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi ae jaminane rahmat, apa maning kula. Aku tak ngomong sampean wis, kula ngomong sampean aku terima nang ngandani. Awak kula. Apa ning awak-awakan ngene iki, aduh. Kecepret-kecepret iki. Wong sembayange kadang-kadang. Kanjeng Nabi itu lho bisa menjadi orang yang berhasil. Selamat dunia akhirat krono rahmati Gusti Allah. Apa maning kula mbek sampean? Kan mereka ni kula mbek sampean iki monggo ndonga nang Gusti Allah. Mandar muka dadi wong sing diatur. Mandar muka mboten dadi wong sing dijarno nang Gusti Allah. Lek dadi wong sing dijarno dikelemprakno bahaya sekali kula mbek sampean. Kalah kula. Nafsu niku bolone luwe ibarate wong gelut. Nafsu niku bolone ewonan sampean ijenan. Menang. Lah niki ana wong tukaran. Musune 50. Biasa-biasa wonge. Tapi kendel-kendel. Sampean ijenan. Pencai pointer. Wis, sing pointer pencai wis sampean gelut. Musuh wong 50. Wong ijenan paling sampean iso mateni wong telu matek men wis. Lah ini ibarat kita berperang memusuhi nafsu. Engkani mati ngati iki. Kula mbek sampean ndek urip ndek donya iki dikupeng karo nafsu. Dikiter oleh nafsu. Nafsu tidak pernah melepaskan diri kita. Innan nafsala ammaratun, terus akan memerintah dengan kejelekan. Tangi turu, nafsu langsung sanding. Katene mangan, nafsu ini sanding. Mari mangan, nafsu ini sanding. Terus nafsu ini sanding-sanding terus. Enggak pernah melepaskan diri kita. Kalau sudah nafsu tidak pernah melepaskan diri kita, apa kita mau lengah? Lulek sampean lengah sedikit, ya neraka wis ya. Mari wis. Kita diintai terus oleh musuh, sedangkan kita tenang-tenang. Musuh nafsu itu sudah mengarahkan moncong senapannya kepala kita. Wis katene nembak nang kula sampean, tapi kula mbek sampean tenang-tenang. Ono wong pinter pencak, tapi tenang-tenang, ndak patek ngreken, ndak patek siap. Duwe musuh ndak ngerti pencak, tapi siap-siap terus. Kula yakin masih ndak dipencak, menang. Sing dipencak krana lengah kalah. Mila dipenatakan wala takunan minal ghafilin. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang wala takunan. Nah. Jangan sekali-kali kita melupakan rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali kita melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lek wis kula mbek sampean iki dikuasani nafsu, maka nafsu itu akan menjatuhkan kita fi anwa'il qaba'ih, di dalam beberapa macamnya pekerjaan jelek. Ngalor ngelakoni maksiat, ngulon, ngidul, ngetan maksiat terus. Itu kenapa? Karena diri kita sudah dikuasai oleh nafsu. Ojo ngelakoni elek, ngelakoni api, dadi nafsu. Nggih nuwun sewu. Ojo main duit, sembahyang lho dadi elek. Krono nafsu ini menguasai diri kita. Contoh, sembahyang awak kepingin dialem wong. Sembahyang awak kepingin sugi. Kenapa dia sembahyang kok kepingin sugi onok dunyo? Ya krono dikuasani nafsu. Apa maning sing jelas-jelas elek. Tuku togel, niati api, ndak iso. Niat api ini kuwi lek kelakuane remeng-remeng. Kok dini mangan. Kula mangan iki tak niati kangge sembahyang. Jadi kuat, wiritan jadi kuat, maca Quran jadi kuat, api. Tapi sampean niat kelakuane elek nun sewu. Sampean tuku togel, niate tak apik nu gaya apa gaya nyumbang masjid. Ndak oleh. Nyumbang masjid tapi barang haram iku ndak oleh. Sing perlu niat niku amal yang mubah, amal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh, butuh kepada niat. Lek amal apik utawa elek mesti sane ndak butuh nang niat gaya apa. Ya kalau nafsu sudah kuat dalam tubuh kita, maka kita akan dikuasai oleh nafsu dan semua pekerjaan kita akan jelek. Hatta la yabqa fi a'malika ma yustahsanu, sehingga di dalam amal-amal kita tidak ada yang bisa dianggap baik. Elek kabeh krono nafsu. wala fi ahwalika lan ora barang, wala fi ahwalika lan ora nuku fi ahwalika ing dalem. Biro-biro tingkasiro, ma yuhibu, ma apa barang, yajibu kang wajib apa, duduk yajibu, ejon yuhibu, kang demen sapa wong ing ma. Wadhalika utai mengkuno-mengkuno layab ko, iku min alamati tordi, setengah saking biro-biro tondo-tondo ni den tundung, wal bukti lan den tuaken, anillahi saking Gusti Allah. Jadi kalau tubuh kita ini sudah dikuasai nafsu, Pak, maka semua pekerjaan kita niki elek kabeh. Nyambut kain nang pasar elek. Apa kok elek? Niate ndak api. Lek tuku nang wong timbangane ditepak. Lek dodol nang wong timbangane ditepaki. Lek ana wong dodol nang awake timbangane dikurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Elek, karena wis juga saya nafsu otaknya. Takang bondonin teh utang nang konjone. Kai dikai utang, di hati ini wis muni. Aku gak kata ini nyaur aku. Telokan wis. Kok nyaur nang aku kasar, tak jak tukaran. Loh, wong awak ini ku teko nang konjone jaluk tolong kata ini utang. Kok ono niatan gak nyaur? Apa kok niat gak nyaur? Krono awake wis dikuasani nafsu. Konco kidul dicatoni, konco lor dicatoni, kulon dicatoni, wetan dicatoni. Akhire dhek ndak duwe konco, uripe dhewean. Lek pun uripe dhewean, maka dia akan menjadi orang yang selalu dicacat. Ngalor ngidul diilokno wong, ngulon ngetan ya diilokno wong. Mila dipun aturaken tau, la nihayata lima dzamika in arja'aka ilaika. Kalau Allah melepaskan diri kita dan diserahkan kepada kita semua, Allah tidak memberi rahmat, Allah tidak memberi hidayat, Allah tidak memberi inayat. Niscaya kula ambek sampean iki lepas wis dadi apa-apa wisan. Tek, ajur kula sampean. Selama-lamanya perbuatan kita akan menjadi bacaan sejarah yang jelek. Sejarah akan menilai bahwa nama kita buruk. Sejarah menilai nama kita adalah jelek. Napa? Karena orang itu sudah dikuasai oleh nafsunya. Lan wis ora direken karo rahmat saking Gusti Allah, dijarni nang Gusti Allah. Mila kula kali panjenengan iki sangat penting kula mbek sampeyan iki tawakal datang Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal, barang siapa yang mau pasrah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi orang itu. Tapi ketika orang itu mau menguasai dirinya, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada nafsunya. Lek wis diserahnya nang nafsune, ndak dibantu dengan rahmat Allah, acur. Acur, mesti acur. Orang yang selamat hanyalah orang yang mendapat rahmat saking Gusti Allah. Kalau tidak mendapat rahmat, pasti dia akan hancur. Mengko tentok. Lek oleh rahmat selamat, ndak oleh rahmat acur. Pun. Wala tafrugh madaihuka in azhara judahu alaika. Niki kebalikane sing mang. Wala tafrugh lan ora rampeng, ora rampung. Farogho yafruhu, farogho yafruhu, farogon. Wala tafruh, lek ecoro kiasine niki yafruhu, krono lam fiilnya berupa harf halak. Tapi tengriki kok wonten harokati la tafruh. La tafruhu ora rampung, opo madaihuka, piro-piro pengalem siro, in adharo, lamun ngetoaken sopo Allah, judahu engkelomanane Allah, alaika ingatase siro bi antawalla kelawan yento nguasani sopo Allah inayataka ing merhati akan siro wanasoro kalan nulungi sopo Allah ka ing siro ala nafsika ingatase nafsu siro walam yuhakim lan orah ngukuakan sopo Allah ha ing nafsu fika ing dalem siro fata siro mongko sebab dadi apa ahwaluka fatasiro mongko sebab dadi ahwaluka apa biro-biro tingkai siro hasanatan iku kang bagus jamilatan tur kang molek wala tafruhu madaihuka mongko ora rampung apa madaihuka biro-biro pengalem siro wala tangkodilan ora tutuk-tutuk apa mahasinuka biro-biro kebagusan siro lek kulo ambik sampean niki diketoi. Kalau Allah menampakkan sifat lomani, rahmatilah ini. bagian daripada rahmatnya Allah adalah kelomanannya. Kalau Allah itu menampakkan sifat lomannya datang kulo sampean, maka la tafruhu madaihuka. Pengalami menungso nang sampean itu tidak mari-mari. Sehingga dihitung kebagusan itu kabuan uang-uang tidak isong itu. Kulo kok iling guneme wong Madura. Guneme wong Madura ini ku ngeten. Alfalangu layu langlang. Walfujuru layu tiru. Uang ini ku lek kadung palang. Ini ku mboten kena dilanglang. Tapi lek kadung pujur, ya tidak kena ditiru. Lek kadung kena rahmati Allah, Masya Allah. Gaya pondok santri ini langsung buat. Gaya no pengajian langsung karomah. Wah, kue sing ngaji. Padahal menungso ini podo. Omongane ya podo. Kadang-kadang wong sing karomah niku ilmu ini tidak sepiro. Mondok ini tidak suwe. Tapi iki jenengi idharu judihi alaihi. Allah sudah menampakkan sifat lomane nang wong niku. Santri ini akeh ngadakno pengajian keramat, pondok ya akeh sing nyumbang, didik-didik bangun, didik-didik bangun, terus mrudul terus. Iku jenenge Allah kadung ngekeki. Lek wis kadung nampakno sifat lomane Gusti Allah, ndak entek-entek menungso niku sampai mate. Mate niku dikholi, Masya Allah sing ngekholi niku, sing teko niku puluhan ewu. Padahal wong wis mati. Orangnya sudah berkalam tanah, si uripe karomah, si uripe ake sing seneng, mati neyo tambah ake sing seneng. Dikholi, Masya Allah, rawame, ake wong seneng, ake wong saken. Iku jenengi kadung ketemperan rahmati Gusti Allah. Lewis kadung dikai rahmat nang Allah. Didulok toko ikone api, wonge ganteng, toto kromone api, nang tonggo api, nang dunyo yoloman, nang wong gak tau bengkerengan, santri ni ake. Lek omongane ndak tahu ngrasani wong, ndak tahu ngilokno wong, ndak tahu ngelek-ngelekno wong. Didelok toko segi mana saja bagus. Walaupun sudah dikatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan keluputan, tapi sekarang yang tampak pada diri manusia yang sempurna tadi bukan kemanusiaannya, tetapi rahmati saking Gusti Allah. Tidawun niku wala tafruhu madaihuka. In azhara judahu alaika. Ora entek-entek pengalami menungso datang sampean niku. Akan terus datang pujian orang lain kepada sampean. Terus uang niku podo ngalem sampean. Terus uang niku podo saken nang sampean. Ngoten niku sing ketok judullah. Kelomanane Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah. Dadi wong ngalem sampean niku ndak mari-mari. Ikine di alem sing iko yo api. Ikone api. Api kabeh. Kadung bagus tingkai. Nggak kena cacat plus. Wis. Yo loman, yo sumeh, yo nang konggo gati. Dunyane yo ake, santrine ake, pondoke bangun terus. Jabatane yo lancar, nang uang bagus. Wah niki wis kadung ketemperan, rahmati Gusti Allah. Milo saking meniko, mandar muka kulo ambik sampean niki, didadekaken tiang engkang sae. Didadek no uang sing selalu ditemperi sifat wujud di Allah. Sifat jud, sifat wenangi Allah, sifat lomani Allah, sifat sayangi Allah. Lek kula ambek sampean wis ditemperi sifat lomani Allah, insya Allah, ndak anu elek. Sebab sing ketok duduk menungsoni. Lek sing ketok menungsoni tetap mahalul khotok wan nisyan. Tempatnya keluputan dan kesalahan. Tapi kalau sudah yang terlihat itu rahmatullah, sudah tidak terlihat manusia lagi. Tapi yang terlihat adalah rahmati Gusti Allah. Ja'alanallahu minal muttaqin. Mandar muka Allah ndak akan kulo kali panjenengan. Orang yang bertakwa zahiran wa batinan. Mandar muka kulo kali panjenengan. Menjadi orang yang betul-betul dipilih. Tining Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ngereken ngalor ngidul. Melaku terus. Imsi fi tariqillah. Melaku ono di dalan-dalan. Ridani Gusti Allah. Walatu bali ahadan. Lan sampean ojo ngereken uang sing ono kiwa tengan sampean. Sing nyoto-nyoto ngejak nang neroko. Baik karena ada sebab atau tidak ada sebab. Melaku wis sana nih wis. Uang moto, uang muji ojo direken. Sing penting sampean punya kelakuan-kelakuan sing api. Insya Allah kulambik sampean bakal dati tiang sing saya. Soalnya kulambik sampean kadang-kadang meneng-meneng ono ngejak tukaran. Ojo direken iku melaku wis. Iku hambatan itu. Berangkat atau sampean nang swargo. Ben panjenengan dadi wong sing selamat fitini wa dunia wal akhirah. Sakmenten ingkang saged dalem aturaken Pak nggih, lek ana salah lupute kula njaluk sepura, terutama kekurangan masalah swara. Suarane tempat rusak sebenten nih. Singkat amandar mungkin sakit dipun paringi panjang umur. Kita bisa ketemu kembali. Sakminten hadanallahu ayyakum wa'alafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.